تعريفه العامل وبدل الشامل واصطلاحا اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر مثل إن الله إن الأبرار إن عين وخرج بقولنا المستغرق لجميع أفراده ما لا يتناول إلا واحدا كالعلم والنكرة في سياق إثبات قوله تعالى فتحرير رقبة لأنها لا تتناول جميع الأفراد جميع الأفراد على وجه الشمول وإنما تتناول واحدا غير معين وخرج بقولنا بلا حصر ما يتناول جميع ما يتناول جميع أفراد مع الحصر كاسم العدد 100 و1000 ونحوهما سياق العموم سياق العموم سبع الأول ما دل على العموم بمادته مثل كل وجميع وكافة وقاطبة وعامة فقوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر الثاني أسماء الشرط فقوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه فإنما تولف فثم وجه الله الثالث أسماء الاستفهام فقوله تعالى فمن يأتيكم بماء معين ماذا أجبتم المرسلين فأين تذهبون الرابع الأسماء الموصولة فقوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا إن في ذلك لعبرة لمن يخشى ولله ما في السماوات وما في الأرض الخامس النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام الإنكار فقوله تعالى وما من إله إلا الله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وإن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما من إله غير الله يأتيكم بضياء السادس المعرف بالإضافة مفردا كان أو مجموعا فقوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم فاذكروا آلاء الله السابع المعرف بأل الاستدراقية مفردا كان أو مجموعا كقوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم وأما المعرف بأل الأعدية فإنه بحسب المعهود فإن كان عاما فالمعرف عام وإن كان خاصا فالمعرف خاص مثال العام قوله تعالى إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشر من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين وسجد الملائكة كلهم أجمعون مثال الخاص قوله تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا وأما المعرف بها التي لبيان الجنس فلا يعم الأفراد فإذا قلت الرجل خير من المرأة أو الرجال خير من النساء فليس المراد أن كل فرد من الرجال خير من كل فرد من النساء وإنما المراد أن هذا الجنس خير من هذا الجنس وإن كان قد يوجد من أفراد النساء من هو خير من بعض الرجال. نعم. قال باب العام تعريفه أي العام لغة الشامل secara bahasa artinya asyamil sesuatu yang mencakup wastilahan sedangkan secara istilah adalah al-lafzul mustaghriq maknahu al-mustaw'ib li jami'i afradihi bila hasrin mithl innal abrara lafi na'im ini ada di dalam dua surah kan Taufifin dan di dalam surat Al-Infitar. Secara istilah dia adalah lafaz sebuah kata yang mencakup seluruh individunya tanpa batas. Sebuah kata yang mencakup seluruh individunya tanpa batas. Dan makna lain untuk tulis أي اللفظ الواحد أي اللفظ الواحد من بحث لبه هدى اللفظ الواحد الذي يدل على أشياء كثيرة أي اللفظ الواحد الذي يدل على أشياء كثيرة أو يندرج تحته أشياء كثيرة. أي اللفظ الواحد الذي يدل على أشياء كثيرة أو يندرج تحته أشياء كثيرة. Sebuah lafaz, satu kalimat yang menunjuk memiliki mencakup banyak individu atau sebuah kalimat yang di bawahnya itu banyak hal, banyak individu. Contohnya kalau saya katakan man, atau dalam firman Allah man amila salihah, siapa yang melakukan amal salih. Kalimat man di sini yadullu ala asya' katsirah, yandariju tahta man أشياء كثيرة من الرجال ومن النساء ومن الصغار ومن الكبار. جلس جلس من سيابا من cakup seluruh individu man, tidak ada yang keluar darinya kecuali yang terkecualikan. جلس طيب اللفظ الواحد الذي يدل على أشياء كثيرة أو يندرج تحته أشياء كثيرة. جلس jelas ini, banyak nih belajar usulul fiqh sampai hari ini tidak memahami apa definisi am. Jelas Abdul Rahman, ini pelajaran sangat penting. Paham? Hah? Apa definisi am? Coba Indonesia kan. Individu dia, enggak individu man, ya individu man aja yang masuk, enggak mungkin individu selain man masuk ke bawah man, faham ya? Makanya beliau berikan afrodahu, individu dia, individu kalimat itu, sesuatu yang itu bukan bagian dari kalimat itu, ya tentunya enggak akan man masuk, jelas ya? Baik, ini penting. Contohnya, innal abrara lafi na'im. Kalimat al-abrar ini yastaghriq jami' afrad al-abrar min ar-rijal wa min an-nisa wa min as-sighar wa min al-kibar. Jelas ya? Dzakaran unsa, dzakaran kana aw unsa. Jelas? Ini arti al-'am, al-lafzul mustaghriq li jami' afradihi bila hasr. Tidak bisa untuk mengatakan di sini innal abrar, oh maksudnya hanya kaum lelaki saja, enggak bisa. Oh ini maksud di sini hanya orang-orang tua saja, para sahabat saja, bukan para tabi'in. Kenapa? Karena kalimat al-abrar ini mencakup seluruh individu abrar. Selama dia punya sifat itu, maka dia masuk ke dalam keumuman al-abrar. Al-lafzul wahid yadullu ala asya' kathirah au yandariju tahtahu asya' kathirah. Kenapa antum masih nulis di kitab? Berapa kali anda tegur antum? Itu coba alas. Hancur kitabnya kan? Berulang kali anda ingatkan dulu. Tulis di buku tulis, nanti baru pindahkan ke buku, ke kitab. Dengerin gurunya kasih bimbingan. Itu yang terbaik insyaallah buat antum. Fa kharaja bi qaulina al-mustaghriq li jami'i afradihi. Kalimat al-mustaghriq li jami'i afradihi ini mengeluarkan beberapa hal. Di antaranya kata beliau nakirah fi siyaqil isbat. Ini enggak dikatakan am, tetapi dia dinamakan mutlak. Kenapa nakirah fi siyaqil isbat tidak masuk ke dalam definisi am? Karena dia la yatanawalu illa wahidan. Dia hanya mencakup salah satu dari individu kata itu. Contohnya nama nakirah. Kalau saya katakan idza jaa Muhammad, akrim Muhammadan. Akrim Muhammadan mencakup individu mana? Afwan, ya nakirah fi siyaqil isbat. Contohnya misalkan yang pertama ada dua beliau katakan di sini. Kalimat kami al-mustaghriq li jami' afradihi ini mengeluarkan dua hal. Yang mengeluarkan secara umum sesuatu yang dia maknanya cuma satu. Ya, tidak mencakup banyak. Contohnya apa? Ada dua. Yang pertama alam. Kalau saya katakan akrim Muhammadan, siapa yang dimaksud? Cuma satu, yaitu Muhammad. Muhammad al-musamma bi Muhammad, al-musamma bi ghairi Muhammad, enggak masuk. Jelas kan? Contoh yang kedua, nakirah fi siyaqil isbat. Apa contoh? Nukirah fi siyaq al-itsbat. Saya bilang tak? Seorang abah, seorang al-ab menyatakan kepada anaknya, ya akhi, ya bunai, akrim rajulan. Akrim rajulan. Perintah untuk melakukan itsbat. Ya. Akrim rajulan, muliakan satu orang. Rupanya ada 10 orang yang punya sifat rajul, semuanya dia dimuliakan olehnya. Apakah dia telah mengerjakan perintah bapaknya ataukah tidak? Tidak, dia salah. Karena yang dimaksud oleh bapaknya, satu, sebelum dia laksanakan, ya silakan. Yang penting rajul, apakah dia Muhammad ataukah Zaid, yang kecil atau yang besar, kulit putih ataukah ini, muslim ataukah non-muslim. Tapi begitu dia telah menerapkan, dia telah memuliakan salah satu dari individu rajulan, apakah yang bernama Muhammad ataukah yang bernama Zaid ataukah yang anak kecil ataukah yang sudah tua. Selama dia rajulat berarti telah cukup. Apabila datang rajul lain, tidak perlu lagi dia melakukannya. Karena yang dimaksud cuma satu. Kenapa? Karena dia nakirah fi siyaqil isbat, bukan nakirah fi siyaqi an-nafi. Jelas? Rahman masih bingung. Jelas enggak? Hah? Jelas, Fian? Coba jelaskan. Coba jelaskan. Ini jangan kan aja, anda lagi pilot, putar aja bisa. Anda enggak usah. Anda enggak usah. Ayo, ahsan. Baik, ha? Apa-apa yang dia itu tidak mencakup kecuali yang satu, seperti alam dan nakiro yang dalam konteks isbat. Seperti apa maksud konteks isbat di sini? Artinya dia musbat, dia ditetapkan untuk suatu perbuatan, apakah dimuliakan atau yang lain. Terus? Jadi perjulan, muliakanlah laki-laki ini. Sekarang saya katakan akrim rajulan ya bunyi. Rajulan ismi am atau bukan? Enggak. Bukan. Am bukan. Rajulan. Nah, berarti ada belum paham. Bukan am karena dia fi nakirah fi siyaqi al-itsbat. Apa tanda am? Kalau kita katakan am, seluruh individunya masuk. Sedangkan kalau kalimat yang umum bunyinya tapi yang dimaksud salah satu dari individunya, hanya mencakup satu dari individunya, itu bukan am namanya. Itu masuknya nanti ke mutlak. Paham ya? Berahman? Banyak nih, sekali berusaha-usaha masih banyak yang gak paham perbedaan antara am dengan mutlak. Jelas sekarang, Berahman? Berarti yang diinginkan rujukan tadi satu orang. Satu orang, kalau saya katakan ya anak, ya akhi, mah harus pakai bahasa Arab, enggak mungkin pakai bahasa Indonesia karena kita belajar usul. Akrim rajulan. Maka si anak pun memuliakan seorang yang dia rajul. Maka selesai sudah. Enggak mesti setiap ada rajul lagi dia harus mengulangi seluruh rajul, enggak. Kenapa? Karena dia nakirah fi siyaqi al-itsbat. Jelas? Jelas sekarang? Hah? Satu orang, berarti bukan am. Kenapa? Karena ini maksud cuma satu orang, sedangkan am al-mustaghriq li jami' afradihi, mencakup seluruhnya. Kalau kita katakan akrim rajulan am, berarti seluruh rajul yang di muka bumi ini harus dimuliakan karena perintah tadi. Jelas? Nah, itu enggak masuk. Kenapa? Karena rajul di sini walaupun dia nakirah tapi fi siyaqi al-itsbat. Beda hanya kalau dia fi siyaqin nafi baru am. Saya katakan la rajula fid dar. La rajula fid dar. Ini cin nakirah fi siyaqi nafi mana am. Di sini am kita katakan bukan mutlak karena kalimat la rajul di sini semua rajul yang bersifat rajul masuk. Sehingga jangan ada yang menyatakan la rajula fid dar tapi Muhammad ada, enggak. Itu bertentangan dengan konteks karena Muhammad bagian dari rajul dan kalimat penafian rajul di sini mencakup seluruh yang bersifat rajul. Sedangkan tadi nakirah tapi pada penempatan isbat, konteksnya isbat bukan nafi. Kalau nakirah fi siyaqil isbat dia mutlak. Satu, umum sebelum dilakukan perintah tersebut dia masih umum, tetapi begitu selesai dilakukan dia sudah tidak lagi umum. Jelas ya? Tayyib. Qala li annaha la, contohnya juga kata beliau fatahriru raqabah. Antum punya anak budak sekian, ada 10 budak. Ketika antum ingin memerdekakan budak, ketika antum dapat perintah untuk memerdekakan budak karena zihar atau karena sumpah atau karena dia, Allah katakan maka dia harus memerdekakan budak. Ini kan isim nakirah. Apakah sesepuluhnya harus dimerdekakan atau salah satu dari 10? Hah? Salah satu. Karena kenapa enggak kita katakan umum, kan nakirah ini? Kenapa, Taufik? Ahsan. Karena dia fi siyaqi alif isbat, bukan fi siyaqi an nafi. Ahsan. Li'annaha la tatanawalu jami'al afarad ala wajhi syumul wa innama tatanawalu wahidan ghaira muhayyan. Hanya satu yang masuk, walaupun satunya itu tidak ditentukan. Silakan salah satu dari budak kamu itu. Akrim rajulan, akrim salah satu dari orang yang bermakna rajul. Ya, dia umum dari sisi ini aja, dari sisi belum ditentukan personnya. Selama yang kamu lakukan itu adalah salah satu dari individu isim nakirah tersebut, kamu telah melakukan perintah. Ya. Sehingga dengan bahasa lain dia am tapi am badali. Bukan am asyumuli. Jelas ya? Wa kharaja bi qawlina bila hasr ma yatanawalu jami' afradihi mal hasr jami' asma'il adad 100,000 nahwa. Kalau saya katakan ja'a 100 talibin, 100 siswa, mencakup seluruh siswa kan, berarti dikatakan am dong. Enggak, kenapa? Karena dia ada hasr, batas 100. Kalau am tidak ada batasnya. Akrim alladhi dakhala baitana, maka seluruh yang masuk ke dalam rumah kita harus dimuliakan. Apakah jumlah mereka 100, 1000, 1 juta, 6 juta, tidak ada batasnya. Jelas? Itu am bila hasrin, tanpa batas. Jadi kalau ada kalimat yang umum juga tapi dia terbatas umumnya, maka dia bukan am. Contohnya asma'u ala adad. Berikutnya konteks-konteks umum. Yang pertama madal al. Jadi kalau seandainya jumlahnya banyak sampai 1 juta itu juga tidak terbatas. Tidak. Karena terbatas. 1 juta batasnya. Terbatas. Baik. Qala madalla 'ala al-umumi madatihi. Kalimatnya sendiri memang bermakna umum. Contohnya kul jami' kafa qatiba ammah akta absa'an dan seterusnya. Qauli ta'ala inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Athani asma'us syar. Asma'us syar. Kaqaulihi ta'ala man 'amila salihan fali nafsihi, maka mencakup seluruh yang masuk ke dalam kalimat man, dzakaran kana aw untha min al-kibar min as-sighar min an-nisa aw min ar-rijal. Ya, asma'u syarat, di sana ada huruf syarat, ada asma'u syarat, itu dibahas dalam ilmu nahwu. Naam, yang maksud di sana hanyalah asma'u syarat, bukan huruf syarat. In itu huruf syarat, yang maksud aman ha asma'u asyarat. Fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Mana asma'u syarat? Aynama, dimanapun. Asma'ul istifham, asma'ul istifham. Contohnya fa man ya'tikum bima'in ba'ilah. Katanya man dari asma'ul syarat. Man itu terkadang bisa asma'ul syarat dan terkadang bisa asma'ul istifham, tergantung konteksnya. Faman ya'tikum bima'in ma'in, maka siapa yang mendatangi kalian membawa air ma'in, arti ma'in? Segar. Ahsan. Ya. Faman ini kan pertanyaan, tentunya istifham di sini istifham al-inka. Inkari istifham ada dua, istifham al-istikhbari. Hadza la ya'ti min Allah, karena Allah alimun bi kulli syai'. Athani istifham al-inkari. Arada bil istif bi su'al inkara. wa huwa ala qismain at-tawbihi wal ibtali. Rabi', misal berikutnya, madza ajabtumul mursalin, madza mencakup seluruhnya, ya, apa yang telah kalian ikuti dari para rasul kalian, mencakup seluruhnya. Fa aina tazhabun, maka kemana kalian akan pergi. Maksudnya mencakup kemana saja kalian pergi, enggak akan bisa kalian lari. Asma'ul al-mausula, isim mausul. Isim mausul dan pelajari mutamimah, ada huruf, ada yang asma'. Nah. Al-asma' al-mausulah. Qawli ta'ala walladhi ja'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Mencakup seluruh alladhi ja'a bis-sidq. Yashmal an-nisa wa rijal, kibar wa sighar. Wa qawli ta'ala walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ini yashmal kulla man jahada fi sabilina. Dimana? Lianna alladhina ismul mausul, mencakup seluruhnya. Siapa saja, laki, wanita, orang tua atau anak kecil. Wa qawli ta'ala inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha. Mana syahid ya? Liman, siapa saja mencakup, ya. Wa qawli ta'ala walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Isim mausul ma' di sini, ma' mausulah di sini, bukan ma' istifhamiyah. Ya, walillahi ma fis samawati walillahi alladhi fis sama walladhi fil ard walladhi fil ard. Ya, mencakup seluruh apa yang ada di bumi dan di langit adalah milik Allah. Al-khamis, an-nakirah fi siyaqin nahi. An-nakirah fi siyaqin nahi. An-nakirah fi siyaqin syar. An-nakirah fi siyaqin istifham al-inkari. Ya, bukan istifham istikhbari. Nah, harus istingkari. Kalau ingkari istifham ismin al istikhbari enggak masuk. Contoh nakira fi siyaqin nafi wa ma min ilahin illa Allah. Syaitnya apa? Ilahin. Nakira fi siyaqin nafi, datang selama makna nafiah. Maka mencakup seluruh ilah, tidak ada satupun sesembahan, tidak ada satupun ada sesembahan di dunia muka bumi ini illallah. Setelah kecuali Allah. Buktinya lagi dia adalah umum di sini, datang setelahnya illa, dan kaidah menyatakan al istithna la yati illa ba'dal umum. Ya, yang antum menyatakan jaa Muhammadun illa Zaidun, enggak nyambung. Kenapa? Karena Muhammad bukan kata yang umum. Istithna tidak boleh datang kecuali setelah umum. Jaa thullabu umum illa Zaidan. Nah, itu baru boleh. Jelas ya? Kalau antum mengatakan jaa ba'du tullab illa Zaidun, enggak cocok. Kenapa ba'du tullab bukan am? Secara fasaha itu tidak fasih. Nah, contoh siyaku an-nakira fi siyaqin nahi bermana umum wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Kalimat syai'a di sini am, yashmal kulla syai'. Limadha? Li'annahu ismun nakira fi siyaqi an-nahi. Ahsan. In tubadu syai'an aw tukhfuhu fa inna Allah kana bi kulli syai'in 'alima. In tubadu syai'an aw tukhfuhu fa inna Allah kana bi kulli syai'in 'alima. In tubadu syai'an yashmal kulla syai', li'an hunaka yara fi siyaqi asy-syarb. Kana in syarb. Tayyib. Sekarang isim nakirah fi istifham al-inkari. Man ilahum ghayrullah ya'tikum yadhiya. Man ilahun. Ilahun. Pengingkaran bahwa tidak ada satupun ilah yang mampu mendatangkan cahaya selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yashmal kulla ilah. Ya, ghayrallah. Jelas? Ilahun am. Kenapa am? Isim nakirah fi siyaqil istifham al-inkari. Ingkari. Ingkari apa di sini? Al-ibtali atau at-taubihi? Al-ibtali. Karena ini tidak mungkin terjadi. Kalau mungkin terjadi, tetapi itu sesuatu yang mungkar, itu namanya istifham al-ingkari at-taubihi. Jelas ya? قال السادس المعارف بالإضافة مفردا كان أو مجموعا أي adanya al معارف بالإضافة apakah dia mufrad atau kama majmu kata ma'rifah ya tetapi dia menjadi ma'rifah karena dia sudah menjadi mudhaf bagi kata yang ma'rifah maka dia am contohnya wadhkuru ni'matallahi 'alaikum ni'mah nakirah bukan sebelumnya kalau enggak ada lafzul jalalah nakirah sekarang menjadi ma'rifah sebabnya apa karena diidhafahkan kepada hal yang ma'rifah maka dia umum mencakup seluruh nikmat Allah. Fadhkuru ala Allah. Berarti kalau al-mu'arraf bil idhafah, kalau dia enggak mu'arraf, berarti tidak. Contohnya apa? Dia nakirah diidhafahkan kepada nakirah. Idhafatun nakirah ila nakirah la tufidu at-ta'rif wa inma tufidu at-takhsis. Bikhilaf an-nakirah udhifat ila al-ma'rifah, sarat ma'rifah ka idhaka kal mudhaf ilayh. Saya katakan hadza kitaban aina kitabu zaidin mencakup kitab di sini menjadi ma'rifah atau menjadi nakirah ma'rifah karena zaid ma'rifah karena salah satu ma'rifah adalah tatkala dia diidhafahkan kepada salah satu ma'rif nah yang umum itu hanyalah kata nakirah sebuah kata yang sebelumnya nakirah kemudian menjadi ma'rifah karena dia sudah menjadi mudhaf kepada kata yang ma'rifah. Kalau dia mudhaf kepada kata yang nakirah maka tidak masuk. Contohnya apa? Wadhkuru ni'mata ahadin. Nikmatnya dari seseorang. Maka maksudnya apa? Salah satu dari nikmatnya. Apabila telah kamu ingat berarti kamu telah mengucapkan telah melaksanakan perintah. Jelas ya? Karena dia bukan mu'arraf bil idhafah. Fadhkuru ala Allah. Qala al-ma'ruf bi al-istighraqiyyah mufradan kana aw majmu'an. Yang ketujuh adalah kata ma'rifah disebabkan al-istighraqiyyah. Al banyak ada istighraqiyyah, ada yang ahdiyah, ada yang al-jinsiyah, ada yang mausulah. Yang maksudnya al-istighraqiyyah. Bagaimana kita tahu itu al-istighraqiyyah? Ini sudah lewat di pertemuan yang lalu. Yahullu mahallahu kul. Bisa diganti dengan kul. Ya. Apakah dia berbentuk mufrad ataukah jamak? Contoh wa khuliqal insanu dha'ifa. Antum gahpus alis itu kalau fi ghairil Quran menjadi apa? Antum gantikan dengan kul. Wa khuliqa kullu insan. Berarti dia al-istighraqi. Wa idza balaghal atfalu minkumul hulma falyasta'dhinu kama sta'dhana alladhina min qablihim. Berarti maksudnya apa? Wa idza balagha kullu tifl. Jelas ya? Minkumul hulum falyasta'dhinu kama sta'dhana alladhina min qablihim. Jelas? Baik. Al-istighraqiyah. Adapun al-ahdiyah tidak masuk kecuali dia sebelumnya adalah telah masuk ke kalimat yang sebelumnya adalah al yang istighraqiyah. Ahdiyah itu kan sebuah kalimat yang beralif lam di mana sebelum penyebutan kedua sebelumnya dia telah disebut yang mana dia sudah disebutkan sebelumnya. Jelas ya? Telah disebut sebelumnya baik secara konteks yang disebut dengan al-ahdiyah al-dhikriyah atau fi adh-dhihnin. Idh huma fil ghar. Langsung ma'hud fi dhihin apa? Ghara thawr. Jelas ya? Wa amma al-mu'arraf bi al-ahdiyah, adapun kata yang beralif lam tapi alif lam ahdiyah, apakah dia bermakna umum ataukah tidak? Bisa iya, bisa tidak. Kapan iya? Fa bi hasbil ma'ruf in kana 'aman fa al-mu'arraf 'amun. Kalau dia sebelumnya adalah 'am berarti yang keduanya adalah 'am. Tapi kalau sebelumnya khas, maka dia pun khas. Contoh al-ahdiyah bermakna umum karena sebelumnya dia bermakna umum adalah firman Allah wa id qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min tin id qala rabbuka lil malaika mencakup seluruh malaikat am di sini al-istighraqiyah kemudian diulangi lagi setelahnya fasajadal malaika maka malaikat-malaikat tersebut yang mana Idh qala rabbuka lil malaika. Berarti mencakup seluruh malaikat di sini. Fasal jadal kullal malaika ulaik. Jelas ya? Kenapa? Karena walaupun dia ahadiyah. Kenapa? Karena sebelumnya dia istighraqiyah. Wadih? Jadi kalau saya katakan Jaa saya ulangi lagi. Jaa ilayya rajulun. Kemudian saya katakan fadakhala ar-rajulu al-baita. Satu orang di sini atau mencakup seluruh rajul yang sudah ada di dunia? Satu orang, karena al di sini ahdi, ahdiyah yang mana sebelumnya dia khusus rajulun. Jelas ya? Contohnya misalul khas qaulu ta'ala kama arsalna ila fir'auna rasula. Satu orang khas, yaitu Musa alaihi salam. Fa'asa fir'auna rasul. Apakah kita terjemahkan di sini fa'asa fir'aunu kullar rasul? Enggak, karena ar-rasul di sini ahdiyah. Kalau ada yang berkata, kok bisa di ahdiyah di sini tidak bermakna umum, sedangkan ahdiyah sebelumnya bermakna umum? Jawabannya, karena ahdiyah di sini dia untuk kata yang sebelumnya khas. Sedangkan ahdiyah pada kalimat sebelumnya fasajadal malaikatu untuk assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, untuk al-ahdiyah yang istighraqi. Istighraqiyah. Wadih al-an? Wadih? Naam. Qala wa amma al-mu'arraf bi'al al-lati li bayanil jins. Al, untuk menjelaskan bayanil jins. Apa buktinya? Ya. Fala ya'umul li bayanil jins. Ya. Dia juga bisa. Ya. Dia tidak bisa ditempati oleh kul. Maka fala ya'umul afrad. Fa idza qulta ar-rajulu khairum min al-mar'ah. Tidak bisa antum katakan kullu rajulin khairum min kulli imrah. Berarti dia apa? Al-jinsiyah. Karena maksud antum adalah jinsur rajul khairun min jinsil mar'ah. Ar-rijalun khairun minan nisa. Falaysal muradu anna kulla fardin minal rijali khairun min kulli fardin minan nisa. Wa innama al-muradu anna hadhal jins khairun min hadhal jins. Wa in kana qad yujadu min afradin nisa man huwa khairun min ba'dir rijal. Kesimpulannya, hari ini kita telah mempelajari bab am dari sisi definisi lugatan wa istilahan. Ya. Kemudian secara ringkas tadi telah saya sebutkan perbedaan antara am dengan mutlak. Nanti akan saya sebutkan lebih lagi di akhir pelajaran ini insyaallah taala pertemuan mendatang, perbedaan antara mutlak dan umum. Al-itlaq wal umum. Kemudian telah kita sebutkan bahwa isim nakirah itu terbagi menjadi dua. Ada yang dia isim nakirah fi siyaqin nafi, siyaqin nahi, siyaqin syarah, siyaqin istifah. Maka dia yufidu al-umum. Sedangkan nakirah fi siyaqin isbat, dia hanya yufidu al-itlaq. Wala yufidu al-umum. Walaupun dikatakan umum, umumnya itu badali. Hanya satu dari individual yang umum tersebut. Bukan al-umum asyumuli. Kesimpulan yang berikutnya, kita telah mempelajari konteks umum. Ya, ada yang dengan kalimatnya sendiri memang bermakna umum. Yang kedua asma' syarat, yang ketiga asma' sifam, yang keempat asma'ul mausulah, yang kelima an-nakirah fi siyaqin nafi atau fi siyaqin nahi atau fi siyaqin syarat atau fi siyaqin istifham al-inkari. Demikian juga al-mu'arraf bil idhafah. Maksud mu'arraf bil idhafah di sini adalah kalimat yang nakirah kemudian dimudhafkan kepada kata yang ma'rifah. Nah, maka mengeluarkan kalimat al-ma'raf bil idhafah, mengeluarkan nakirah yang udhifat ila nakirah. Lianna al-idhafat al-nakirah ila al-nakirah tufidu al-taksis, wa idhafat al-nakirah ila al-ma'rifah tufidu al-ta'rif. Nah, yang ketujuh adalah al-ma'raf bi'al al-istighraqi istighraqiyah. Apakah al-ahdiyah al-ma'raf bi'al al-ahdiyah dia masuk umum ataukah tidak? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Lihat konteks sebelumnya. Kalau sebelumnya dia adalah istighraqiyah am, maka dia pun menjadi am walaupun ahdiyah. Tapi kalau sebelumnya dia khas, maka al-ahdiyah pada kalimat yang sama pada penyebutan yang kedua dia tidak dikatakan am. Jelas ya? Yang berikutnya adalah al-jinsiyah yang disebutkan untuk menjelaskan jenisnya saja. Maka dia juga bukan am. Wadih? setengah sepuluh. Kita selesaikan sedikit lagi. Fahamul kitab. Setelah itu baru kita sebutkan ta'liq. Iqra, istamir ya Ahmad. Qala rahimahullah ta'ala al-amalu bil-'am. Yajibu al-amalu bi-umum lafdhil 'am hatta yathbuta takhsisuhu. Li'anna al-amala bi-nusus al-kitab wa sunnati wajibun 'ala ma taqtadihi dilalatuha. Hatta yakuma dalilun 'ala khilaf dhalik. Wa idza urida al-'am 'ala sababin khasin, la sababin khasin, wajaba al-'amalu bi-umumihi. Li'anna al-'ibrata bi-umum lafdhi la bi-khusus al-sababi. Illa ayyadulla dalilun ala takhsisihi ala takhsisi al-'ami bima yashbuhu halu sababi ala sababi alladhi urida min ajlihi fayakhtassu bima fayakhtassu bima yashbahuha mithal ma la dalilun ala takhsisihi bihari fa inna sababan nuzuliha biharu aus ibni Samit wal hukmu 'amun fihi wa bi ghairihi mithalu ma dalla dalilu ala takhsisihi qawluhu sallallahu alaihi wasallam laisa minal birri as-siyamu fis safari fa inna sababahu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana fi safarin fara'a zahaman zihaman fara'a zihaman wa rajulan qad dhullila alaihi fa qala ma hadha qalu sha'iman فقال ليس من البر الصيام بالسفر فهذا العموم خاص بما يشبه بما يشبه حال شبهاش يشبه يا فعل لازم kalau mutaaddinya asbaha yush yushbih ahsan biman yashbahu biman yashbahu hal hadha ar-rajul biman yashbaha yashbahu biman yashbahu hala maf'ulun bih. Ini hak di sini hak dari fi'il bukan dhamir. Naam. Ma yashbahu hala ar-rajuli wa huwa man yashukku alayhi siyamu fi safari. Wa dalilu ala takhsisihi bidzalik anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yasumu fi safari haitsu kana la yashukku alayhi wa la yaf'alu sallallahu alaihi wasallam ma laysa ini wadih ya, enggak perlu banyak penjelasan. Hukum asal apabila ada dalil yang am, maka kita lakukan kita laksanakan sesuai dengan amnya dan ini tidak tercela. Walaupun setelah itu rupanya dia keliru. Ya, bahwa am di situ maksus, dia enggak tercela dari sisi itu. Kenapa? Karena dia telah melaksanakan perintah Allah secara hukum asal. Ya. Kecuali dia sudah tahu ini am maksus, tetap aja dia umumkan. Nah, ini keliru. Karena dia telah menyelisih ilmu. Contohnya apa? Ketika turun firman Allah dalam surat Al-An'am, alladzina amanu bidzul alladzina amanu wa lam yalbisu bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Para sahabat mengira apa? Seluruh kezaliman. Ya. Nabi enggak mencela para sahabat ketika memahami seperti itu. Kenapa? Karena itu hukum asalnya ismu nakira fi siyaqi nafi yufidu al-umum. Setelah itu baru Nabi jelaskan bahwa maksud dan kezaliman di situ adalah syirik seperti firman Allah inna syirka la zulmun azim. Ya, jelas ya. Nabi enggak mencela. Contoh yang lain apa? Contoh yang lain ketika Nabi bersabda umum, jangan kalian salat kecuali bagaimana hadisnya? Jangan kalian salat asar kecuali di Bani Quraidah. Naam. Maka sebagian para sahabat ada yang melaksanakan perintah Nabi secara umum. Waktu asar sudah masuk dan mereka masih di jalan, mereka tetap enggak mau salat. Tetap mereka akan salat di Bani Quraidah. Sedangkan sahabat yang lain memahami, tidak, ini maksud dari Nabi agar kita melaksanakan salat di Bani Quraidah, agar kita berjalan cepat sehingga kita bisa salat salat di sana. Nah, Nabi yang salatnya, Nabi tidak mencela sahabat-sahabat yang salat di pertengahan jalan. Yang tidak salat di tengah jalan walaupun waktu sudah masuk. Kenapa? Karena mereka mengambil keumuman hadis. Jelas ya? Baik. Demikian pula dalam hal ini, yajibul 'amal bi umumi lafdhil 'am hatta yathbuta takhsisuh. Tetapi karena kita sekarang sudah berada di zaman yang putus wahyu, begitu dapat 'am, ya kewajiban kita yang pertama apa? Tanya dulu, pelajari, bertanya kepada yang berilmu, apakah 'am di sini maksus atau 'am ya baqin ala umumihi. Jelas ya? Pada zaman para sahabat mereka tinggal melakukannya. Kapan mereka berhenti dari umum tersebut? Kalau sudah turun wahyu berikutnya. Kalau kita sekarang berada di zaman yang sudah putus wahyu, kewajiban kita adalah mengkaji, mempelajari dan bertanya. Jelas ya? Baik. لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. Ini juga menerangkan tentang perbedaan aqidatul salaf dengan aqidatul asy'ariyah. Aqidatul salaf al-asl fi al-alfaz zahiruha al-mutabadir ila al-adhan. Ya, tentunya bighairi nafyin, bighairi takyifin wala tamsilin wala ta'tilin wala tahrifin. Bal yadahu mabsuutatan ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Apa makna al-yad dalam bahasa Arab ketika ayat ini turun? Al-mutabadir ila al-adhan, apa? Salah satu dari anggota tubuh yang kuat, dan al-'arsy bima'na istaqarra wa 'ala wartafa. Tetapi bagaimananya? Maka itu sesuai dengan keagungan yang Allah yang tidak menyerupai sifat makhluk. Tidak boleh kita pikir-pikirkan bagaimana bentuknya, dan tidak boleh dipersamakan dengan sifat makhluk bi ghairi tahrifin wala ta'tilin. Jelas ya? Kalau mereka maksud ya di sini adalah nikmah, kita katakan kalau yang keluar dari zahirnya maka diminta dalil. Apa dalilnya? Kalau orang berada di atas zahirnya dia tidak dikatakan dah dalil. Sebagai contoh misalkan dalam bab halal dan haram, hukum asal dalam makanan dan minuman apa? Kehalalan. Ketika ada orang yang menyatakan ini halal, ya. Ada yang menyatakan ini haram, yang keluar dari hukum asal berarti siapa yang menyatakan haram, maka dia yang dituntut dalilnya karena dia keluar dari al-asl. Jelas ya? Baik. Wa idza warada al-'am 'ala sababin khass, walaupun umum tersebut dikarenakan sebuah sebab yang khusus, tetap kita katakan mencakup seluruh orang. Kenapa? Li'anna al-'ibrata bi'umumi lafzi la bi khususi sabab. Yang menjadi patokan adalah keumuman konteks ayat atau hadis itu, tidak dilihat sebab yang khusus yang karenanya ayat atau hadis tersebut turun. Kecuali illa an yadulla dalilun ala takhsisil 'am bima yashbahu hal as-sabab alladhi warada min ajlihi fayukhtass bima yashbahuha. Kecuali ada dalil yang menerangkan bahwa 'am di sini maksus dengan sebab tersebut, yang karena sebab tersebut turunnya nas itu. Nanti akan kita bahas bahwa 'am itu ada beberapa macam. Ada 'am maksus, ada 'am baqin ala khususihi, ada 'am yang mukhassas. Contoh 'am, tetapi contoh sebuah nas tetap bermakna umum walaupun dia turun karena sebuah sebab yang khusus. Contohnya zihar, ayat zihar kan? Fatahri raqabah. Ya. Walladzina yutahhiruna minkum min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu fatahri raqabah. Ini sebabnya khusus. Ayat ini turun karena sebuah sebab, yaitu terjadinya zihar dari Aus bin Samit kepada istrinya. Apakah hukum zihar hanya untuk beliau? Tidak, siapa saja yang mengziarkan istrinya kemudian ingin kembali, maka konsekuensinya adalah apa yang harus dikerjakan oleh sahabat Aus bin Samit. Kalau ada yang berkata, oh enggak, itu kan ayat turun khusus pada Aus bin Na'am. Al-ibrah bi'umumi lafzi la bi khususi sebab, jawabnya. Jelas? Kecuali ada dalil menerangkan bahwa ini khusus untuk sebab itu. Memang umum, tapi umum ini disabdakan oleh Rasulullah karena sebuah sebab. Iya. Dan dalil menunjukkan bahwa keumuman ini khusus untuk sebab ini. Contohnya apa? Yang berikut ini. Wa mithalu ma dalla ad-dalilu ala takhsisihi qawluhu sallallahu alaihi wasallam laisa minal birr as-siyamu fi as-safar. Ya, laisa minal birr. Am birr di sini. Kenapa? Al-istighraqi. Istighraq al-mu'arraf bi al-istighraq. Ya, min di sini min apa ni? Zaidah, tapi karena ta'duban ma'al Quran wa sunnah kita katakan silah wa taukid. Apa buktinya dia zaidah jatuh ba'dana nafi? Ya. Laisa minal bir as-siyamu fi safar. Bukanlah sebuah yang hal yang baik as-siyam fi safar. As-siyam juga di sini al-istighraqiyah. Al-istighraqiyah. Naam. Berarti kalau kita lihat umum di sini, berarti seluruh bentuk puasa dalam safar itu tidak baik, apakah Anda mampu ataukah tidak? Kan demikian hukum asalnya kan? umumnya as-siyam fi safar. Seluruh puasa dalam safar tidak baik. Anda mampu ataukah tidak? Ya, ini umum. Tetapi kita katakan enggak, ini memang hadisnya umum. Tapi maknanya khusus. Kenapa khusus? Karena sebabnya khusus. Dan dalil menunjukkan bahwa umum ini dikhususkan dengan sebab yang khusus ini dan dengan sebab-sebab dengan kasus yang lainnya yang sama dengan sebab ini. Kenapa? Karena sebabnya kata beliau anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana fi safarin fa ra'a zihaman fa zihaman wa rajulan qad dhulila alaihi. Orang sudah diberi teduhan, sudah dinaungi, ya. Pingsan jatuh. Qala ma hadza qala as-sha'im qala laysa min al-birri as-siyamu fi safar. Maka kita bilang hadzal umum khasun biman yashbahu hal hadzal rajul. Kalau dia berpuasa bisa mudarat sampai seperti ini, maka laysa min al-birri as-siyamu fi safar wa huwa man yashuqu alaihi as-siyam fi safar. Apa dalilnya? Bahwa keumuman ini khusus untuk orang-orang yang seperti ini karena Nabi pernah berpuasa dalam safar. Andai kata makna hadis Nabi laisa minal bir as-siyam fi safar umum, tentu Nabi enggak mungkin berpuasa karena tidak mungkin beliau melakukan sesuatu wahwa laisa minal bir. Wadih? Baik. Haitsu kana la yashuqu alaihi wa la yaf'alu sallallahu alaihi wa sallam ma laisa bi bir. Baik, nantafi bi hadza wa nwasil fi ma ya'ti insyaallah taala gadan. Naam. Alif lam. Dilihat kalau sebelumnya dia nakirah istighraqiyah maka masuk. Nah, kalau saya katakan misalkan, ya, kullu ghar, apa? Kalau saya katakan dakhala an-nas al-ghar, dakhala an-nas al-ghar, maknanya umum enggak? Umum segera ya. Kemudian setelah itu saya ulangi lagi, wa man dakhala al-ghar, umum atau enggak? Umum karena sebelumnya umum. Ahdiyah atau enggak? Ahdiyah apa ini? Zikriyah. Kalau ahdiyah zihniyah, idhuma fil-ghar, idhuma fil-ghar, dia sudah mu'ayyan, berarti tidak masuk umum karena al-ahdiyah al-zihniyah dia mu'ayyan. Demikian juga al-hudhur, ya, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Kita katakan al-fal-yawm huwa yawmu arafah. Hudhuriyah, namanya saja hudhuriyah. Zihniyah ma'hud fi al-adhan, syai' mu'ayyan, sesuatu yang tidak mu'ayyan tidak mungkin ma'hud fi al-adhan. Wadih? Baki ya syai'? Naam. Nah, itu salah satu yang menguatkan pendapat ulama yang menyatakan seluruh salat wajib. La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. La salata isim, isim nakira fi siyaqi nafi, ya. Liman lam, berapa umumnya di situ? Liman isim mausul yufidul umum. Itu berapa Imam Syafi'i? Siapapun yang dia salat. Nah, kapan dikhususkan dari itu? Apabila ada dalil yang khusus. Contohnya hadis Abu Bakar yang datang dalam keadaan Nabi sudah rukuk, maka beliau pun rukuk di belakang saf sampai maju selesai saf. Selesai salat Nabi menyatakan zadakallahu hirsan wala ta'un. Wala ta'un di sini maknanya ada satu dari dua makna. Jangan kamu ulangi perbuatan tergesa-gesa ini atau jangan kamu ulangi salat kamu karena kamu sudah mendapatkan satu rukuk. Andai kata maknanya adalah jangan kamu ulangi perbuatan kamu ini, ini juga menunjukkan hadis ini bahwa orang yang terleput dari Al-Fatihah karena waktu yang tidak cukup itu di bacaan imam cukup untuknya karena Nabi tidak memerintahkan beliau untuk mengulangi salatnya. Ya, ta'khirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Tidak mungkin dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu. Bagaimana kalau misalnya seperti salat tarawih kan panjang. Jadi ada orang yang kita tunggu-tunggu dulu di belakang. Nggak masuk sholat dulu, tunggu imam rukuk dulu baru nanti baru imam langsung masuk rukuk, sengaja nggak masuk, bisa nggak dia bisa baca sholat terjah? Allah alam, ini perlu tahta al-bahat, tahta al-bahat, sengaja ya? Ya Allah alam, ini perlu kita cek bagaimana jawaban ulama. Ada yang tahu? Hah? Coba buka di Syarh Al-Mughni atau Al-Mughni Ibn Qudamah. Tapi kalau kita lihat kepada konteks hadis Abi Bakrah, Ya, umum kan? Umum. Allah. Penuh. Ya, ramai kerumunan yang ramai, macet, penuh, desak-desakan.